kanku ikuti jejak langkah mentari. Walau ku tahu jejaknya tak bertepi, ku ikuti larut malam ketika bumi sedang bermimpi. Masih saja ikuti jejak mentari. Letih hati, lelah jiwa meramukan suka. Namun aku tak mungkin menyerah. Demi hidup, demi cinta, aku harus mampu memeluk bumi ini. Demi waktu yang memang harus selalu berjalan.